Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-tarsus sadisa asyara. Berkata al-Syaikh Hamdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang ke-16 dari kitab ini, yaitu Min Adabittarisi, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu, As-Sabi'u, yang ke-7. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa ya'tani bitashhihi darsihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu terus-menerus memperbaiki atau mengoreksi pelajarannya. Alladhi yahfadhuhu, yaitu pelajaran yang dia hafal. Artinya hendaknya seorang penuntut ilmu itu sebelum menghafal suatu pelajaran, itu hendaknya ya memperbaiki atau mengoreksi apa yang dia hafal. Tashihan mutqinan, ya, dengan koreksi yang kuat. Atau koreksi yang sempurna. Wayukarriruhu marrotin, dan hendaknya seorang penuntut ilmu, itu ketika menghafal sesuatu, itu mengulangnya berkali-kali. Liar suho rusuhon muta'akidan. Supaya hafalannya itu menjadi kuat, mantap, dengan ya kemantapan yang kokoh. Thumma yuro'ihi bihaithu layazalu mahfudhon jayidan. Kemudian jika seorang penuntut ilmu itu berhasil menghafalkan suatu ilmu, maka hendaknya memelihara hafalan tersebut. Ya, sedemikian hingga hafalannya itu terus berada dalam hafalan yang baik. Kemudian wal yudzakir bimahfudzatihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu terus-menerus belajar dan juga berdiskusi dengan hafalan-hafalan tersebut. Karena secara umum, hafalan yang kita miliki, kalau kita gunakan terus-menerus untuk belajar dan untuk diskusi, maka hafalan tersebut itu akan menetap. Wal yudimil fikro fiha, dan hendaknya terus-menerus merenungi dan juga berpikir mengenai apa-apa yang terkandung dalam hafalan-hafalan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wayan bagi an yabda'a min durusihi wa fil hifzi wa takrori wal mutola'ati bil ahammi fal ahammi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai, ya, memulai dari pelajaran yang ingin dia pelajari, dan juga dari hafalannya, dan juga pengulangan, ya, pengulangan baik dari sisi hafalan maupun pemahaman, dan juga penelaahannya, itu dari yang paling penting, kemudian yang setelahnya, dari sisi kepentingannya. Ini menunjukkan prioritas, bahwa seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwa waktunya itu terbatas. Maka jika ingin belajar, dan juga menghafal, dan mengulang dan menelaah, itu dia dahulukan yang paling penting, kemudian baru yang lainnya. Maka beliau kemudian menyebutkan, wa awwalu ma yabtadi'u bihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai perjalanan menuntut ilmunya itu apa? Yaitu hifdzul Qur'anil Azizi. Ya, hifdzul Qur'anil Azizi. Ya, jadi yang pertama kali menjadi titik permulaan dalam perjalanan ilmu, perjalanan mencari ilmu, itu hendaknya menghafal Al-Qur'anul Aziz, ya, Al-Qur'an yang mulia. Jadi prioritas utama seorang penuntut ilmu ketika ingin memulai perjalanan menuntut ilmunya itu hendaknya dia menghafal Al-Qur'an. Mengapa? Fahuwa ahammul ulumi. Karena Al-Qur'an itu adalah ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang menciptakan kita dan juga satu-satunya zat yang kita sembah. Wa kana salafu la yu'allimuna al-haditha wal fiqha. Wa kana salafu la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafizul Qur'ana. Dan dahulu para salafus salih, ya ulama pendahulu kita yang salih, itu mereka tidak akan mengajarkan hadis dan juga tidak akan mengajarkan ilmu fikih melainkan kepada orang yang telah menghafal Al-Qur'an. Artinya kebiasaan para ulama terdahulu itu sebelum mengajarkan hadis dan fikih itu memastikan bahwa orang yang dia ajarkan itu sudah menghafal Al-Qur'an. Wa idza hafidhahu, dan jika seorang penuntut ilmu itu sudah menghafalkan Al-Qur'an, falyahdhar minal ishtighali anhu bil hadithi wal fiqhi wa ghairihima ishtighalan yuaddi ila nisyani syai'in minhu. Ya, ini perkara yang penting. Dan jika seorang penuntut ilmu itu berhasil menghafalkan Al-Qur'an, maka hendaknya dia waspada. Ya, apa yang harus diwaspadai? Dari kesibukan, ya, dari kesibukan yang memalingkan dari Al-Qur'an. Ya, walaupun kesibukannya bermanfaat seperti ilmu hadis, ya, atau ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu selain keduanya yang istighalan yuaddi ila nisyani syai'in minhu, yang kesibukan tersebut itu dapat mengakibatkan ya lupa, ya dia dapat melupakan sebagian ayat Al-Qur'an yang telah dia hafal. Jadi artinya apa? Boleh kita kemudian mencari ilmu hadis, ya fikih dan selainnya itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk sampai-sampai ya terlewat murojaah ayat Al-Qur'an karena itu adalah prioritas utama. Au ta'ridhihi linnisyani, atau ya dengan kesibukan yang dapat memperluas atau memperparah dia untuk melupakan sebagian dari ayat Al-Qur'an. Ya, jadi walaupun ilmu yang dia tuntut itu bermanfaat yang lainnya, jangan sampai kesibukan tersebut membuatnya melewati ya terlewat dari ayat Al-Qur'an ya, atau melupakan ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'da hifdzil qur'ani yahfadzu min kulli fannin mukhtasaran. Kemudian setelah seorang penuntut ilmu itu berhasil menghafalkan Al-Qur'an, maka dia hendaknya mulai menghafal dari setiap cabang ilmu itu yang ringkas-ringkas. Artinya matan-matan ringkas dari cabang-cabang ilmu. Karena kita mengetahui untuk setiap cabang ilmu seperti hadis, ya kemudian fikih dan nahwu itu terdapat matan-matan yang ringkas yang biasa dihafal oleh penuntut ilmu. Maka jangan langsung menghafal yang panjang, tetapi mulailah dengan yang ringkas. Wa yabda'u bil ahammi, dan sekali lagi hendaknya dia mulai menghafal dari yang paling penting. Wa min ahammiha, dan di antara ilmu-ilmu yang paling penting adalah al-hadithu. Ya, yaitu hadith. Berarti hendaknya mulai menghafal matan hadith yang ringkas. Ya, seperti yang paling masyhur sepertinya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu termasuk hadith yang sering dihafal oleh para penuntut ilmu, yaitu 42 hadis atau yang 50 yang digenapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, jadi 42 hadis dari Imam Nawawi kemudian tambah 8 tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu yang termasuk yang ringkas. Kemudian wal usulu, ya, dan usul, ya, ilmu usul seperti usulul fiqh, itu salah satu matan yang paling banyak dihafal itu adalah al-waraqat, ya, atau al-usul min ilmil usul, buah karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan yang semisal, ya, pokoknya yang ringkas-ringkas. Kemudian wan-nahwu, ya, dan juga yang ilmu yang penting juga itu adalah ilmu nahwu. Yang ringkas-ringkas, yang paling populer adalah al-ajurrumiyah. Yaitu sangat banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Ya, terutama yang ya, baru mulai belajar. Thummal baqi, ya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian thumma yashtaghilu bistishrahi mahfudhatihi. Kemudian setelah memiliki hafalan, hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyibukkan diri dengan mencari syarah atau penjelasan dari apa yang dia hafal. Seperti tadi misalnya, sudah menghafal Al-Quran, maka hendaknya mulai mempelajari atau membaca tafsirnya. Ya, kemudian ilmu hadis. Ya, sudah mulai menghafal hadis, hendaknya mencari syarah dari hadis-hadis tersebut. Ya, supaya semakin kuat hafalannya dan juga bermanfaat hafalannya. Wa ya'tamidu minasyuyukhi fi kulli fannin akmalihim fi sifatis sabiqati. Dan hendaknya dalam mencari penjelasan dari apa yang dihafal itu dia bersandar kepada syaikh-syaikh yang ya, sempurna keilmuannya pada setiap cabang ilmu. Ya, fi sifati as-sabiqati, dari sifat-sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, wa kullama atqana mukhtasaran, dan manakala ketika atau manakala seorang penuntut ilmu itu sudah mutqin, ya, sudah kuat, sudah sempurna hafalannya terhadap matan-matan ringkas, intaqala ila akbaro minhu. Maka dia dapat beralih kepada yang lebih besar, ya, lebih ya lebih besar, lebih banyak dari yang mukhtasar. Artinya kalau misalnya sudah menghafal matan ajurumiyah, maka mungkin bisa mulai menghafal mungkin Qatrun Nada atau Alfiyah Ibnu Malik, seperti itu. Tetapi harus kuat dulu yang ringkas. Ma'al mutola'atil mutqinati, ya, namun dengan penelaahan yang sempurna. Wal'inayatid da'imatil muhkamati, dan juga dengan pemeliharaan yang terus-menerus dan sempurna. Kemudian beliau melanjutkan, wa ya mungkin ini maaf berarti wa ta'liqi ma yarahu minan nafa'isi wal ghoroibi. Kemudian hendaknya dia juga terus memberikan catatan atau memberikan komentar terhadap apa yang dia dapatkan, ya, baik berupa ilmu-ilmu yang nafisah yang berharga atau yang ghoribah yang tidak biasa. Karena biasanya setiap syekh itu memiliki penjelasan yang berbeda, yang terkadang penjelasan tersebut hanya kita dapatkan dari syarah atau syekh tertentu. Maka harus dicatat. Wa halil muskilati mimma yarahu fil mutola'ati au yasma'uhu minal ustadhi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu hendaknya ya berusaha untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang dia dapati, baik dari penelaahan atau apa yang dia dengarkan dari ustad. Jadi di sini kita didorong untuk memiliki rasa ingin tahu. Ketika kita menemui permasalahan, ya ketika kita membaca atau menelaah atau mendengarkan dari ustad, ya sesuatu permasalahan, sesuatu muskilah, sesuatu yang belum kita pahami, maka hendaknya kita berusaha menguraikannya, tidak kemudian kita pasrah. Ya, karena dengan berusaha menguraikan hal tersebut, ilmu tersebut akan semakin kokoh kita miliki. Kemudian beliau melanjutkan wala yahtaqiron, atau mungkin yang taukid yang lebih kuat, wala yahtaqironna faidatan yaroha au yasma'uha fi ayyi fannin kanat. Wala yahtaqironna faidatan yaroha au yasma'uha fi ayyi fannin kanat. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak meremehkan faedah apapun yang dia dapatkan atau dia dengar pada cabang ilmu apapun. Ya, jadi faedah apapun yang didapatkan itu jangan sampai diremehkan. Karena bisa jadi itu adalah faedah yang sangat berharga, walaupun di awalnya mungkin terlihat remeh. Bal yubadiru ila kitabatiha. Ya, bahkan seorang penuntut ilmu ketika mendapatkan faedah, itu bersegera, bergegas untuk mencatatnya. Thumma yuwadhibu ala mutola'ati ma katabahu. Ya, kemudian dia harus tekun untuk menelaah apa yang telah dia tulis tadi. Kemudian, wal ya'tani bikullit turusi. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperhatikan setiap pelajaran. Wa yu'alliq 'alaiha ma amkana. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan catatan atau komentar terhadap pelajaran tersebut selama memungkinkan. Fa in ajaza i'tana bil ahammi. Akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk ya menguasai atau memperhatikan seluruh cabang ilmu, maka hendaknya dia fokus atau memprioritaskan yang paling penting atau yang lebih penting. Kemudian beliau melanjutkan wayan bagi an yursida rifqatahu wa ghairahum minat talabati ila muwatinil istighali wal faidati. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya membimbing atau mengarahkan rekan-rekannya atau sahabat-sahabatnya, ya, dan juga selain mereka yang sama-sama penuntut ilmu. Ya, mengarahkan dan membimbing supaya menjadi ya, teman seperjuangan dalam kesibukan dan mencari faedah. Wa yudzakkiru lahum, dan juga memperingatkan mereka mastafadahu, dengan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, memberikan faedah bagi mereka. Ala jihatin nasihati wal mudzakarati, ya bisa dengan cara atau dengan metode nasihat atau dengan berdiskusi. Ini adalah penggalan dari matan risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Asy-syarhu, kemudian penjelasannya. Wa min adabid darisi, dan di antara ada penuntut ilmu. Ya, kemudian masuk ke adab yang ke 40 ya, al-arba'una. Al-inayatu bil mahfudzati, yaitu menjaga hafalan-hafalan. Kemudian qauluhu, beliau mengutip yang tadi yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, yaitu wa ya'tani bi tashhihi darsihi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu memelihara atau memperhatikan untuk mengoreksi atau memperbaiki pelajarannya. Alladhi yahfadhuhu, yang dia akan hafalkan. Tashihan mutqinan, dengan koreksi yang sempurna. Wa yukarriruhu marrotin, dan mengulang-ulang hafalannya berkali-kali. Liyar sukha rusukhan muta'akkidan, supaya hafalannya itu menjadi ya, hafalan yang mantap dan kokoh. Thumma yura'ihi bihaithu la yazalu mahfudhan jayidan. Dan hendaknya dia mengulang-ulang, atau maaf, dia itu memelihara hafalannya, ya, sedemikian hingga itu menjadi hafalan yang baik. Wal yudhakir bimahfudhatihi. Dan hendaknya dia ya, belajar dan juga berdiskusi, ya, mengamalkan, menerapkan apa yang dia hafal. Wal yudimil fikra fiha, ya, supaya dan juga hendaknya dia terus-menerus berpikir dan merenungi apa yang dia hafalkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadzal adabu yata'allaqu bima yahfadhu minat turusi. Adab ini itu berkaitan dengan apa yang dihafalkan oleh penuntut ilmu dari pelajaran. Min manthurin au manzumin, baik yang berupa nathr, yang berupa prosa, ya seperti ajurumiyah itu nathr. Au manzumin, atau yang berupa nazam atau bait syair, seperti Alfiyah Ibnu Malik. Wadhalika an yuhfadha, maaf, wadhalika annama yuhfadhu tura'a fihi al-umurul atiyatu. Dan itu yang dibahas di sini, bahwa hal-hal yang dihafalkan oleh penuntut ilmu, itu harus diperhatikan perkara-perkara berikut ini. Jadi untuk hal yang dihafal itu ada perkara yang harus diperhatikan. Ya, yaitu at-tashihu qoblal hifzi, yaitu pertama mengoreksi sebelum dihafal. Ya, al-awwalu yang pertama, an yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi. Hendaknya dia mengoreksi apa yang dia baca sebelum dia hafal. Tashihan mutqinan, dengan koreksi yang sempurna. Imma ala syaikhihi au ala ghairihi mimman yu'inuhu. Ya, bisa jadi dia mengoreksi bacaannya itu di hadapan syekhnya, gurunya, atau di hadapan selainnya, ya misalnya kawan-kawannya dari orang-orang yang dapat membantunya. Mengapa? Wa dzalika liya'manal khata'a, yaitu supaya dia ya dapat selamat dari kekeliruan. Mengapa? Li'anna ma hafidho khata'an yas'ubu taswibuhu. Karena sesiapa ya, atau jika seorang penuntut ilmu itu menghafal sesuatu yang keliru, maka akan sulit untuk membenarkannya. Paling mudah contohnya adalah ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita hafal, hendaknya kita membaca ayat tersebut di hadapan guru, ya, atau di hadapan kawan yang bersedia mengoreksi. Jangan sampai kita itu menghafal ayat yang ternyata kita keliru membacanya. Kalau itu sudah keliru kemudian kita hafal, itu biasanya sulit untuk dikoreksi. Ya, mungkin pernah kita temui ya imam yang membaca surat tertentu, itu bacaannya tidak tepat. Ya, itu biasanya itu karena dahulu pada saat awal menghafal, itu ada sesuatu yang terlewat untuk dikoreksi. Namun itu sudah tertanam di hafalannya. Ya, maka pada saat itu, ya biasanya kalau ketemu surat itu lagi, itu ada kemungkinan atau kemungkinannya cukup besar kekeliruan itu akan terulang, walaupun sudah berusaha untuk dikoreksi. Ya, namun ya tentu saja ya siapapun bisa mengalami kekeliruan saat membaca Al-Quran, namun kita berusaha meminimalkan itu terjadi. Kemudian ihkamul hifzi, memelihara hafalan. Atau mungkin menyempurnakan hafalan. Ya. Atsani, yang kedua yang harus diperhatikan dalam menghafal, itu adalah atsani ihkamul hifzi, yaitu menyempurnakan hafalan. Caranya bagaimana? Bikathroti takririhi takriron jayidan. Itu menyempurnakan hafalan, ya satu-satunya cara dengan mengulang-ulang atau banyak mengulang hafalan tersebut. Dengan pengulangan yang baik tentu saja. Mengapa? Liar suho fidhihni rusuhon muta'akidan. Supaya dia itu kokoh di dalam ya ingatan dengan kekokohan yang sempurna. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, at-tariqu fi ihkamil mahfudhi kathratul i'adati. Ya, cara untuk menyempurnakan hafalan itu adalah dengan banyak mengulang hafalan tersebut. Ya, tidak ada cara lain. Ya, cara untuk menyempurnakan hafalan itu adalah dengan banyak mengulang-ulang. Wannasu yatafawatuna fi dzalika. Tetapi ini poin yang penting ya, poin yang penting bahwa manusia itu berbeda-beda kemampuannya dalam hal ini. Ya. Faminhum man yuthabbitu ma'ahul mahfudha ma'a qillati takrori. Di antara manusia itu ada yang dapat ya menyempurnakan atau menguatkan atau mengokohkan hafalan yang dia miliki hanya dengan sedikit pengulangan. Ya, kita pasti pernah menemui ya penuntut ilmu di sekitar kita yang dikaruniai ingatan yang sangat baik. Hanya dengan sedikit mengulang itu dia dapat mendapatkan hafalan yang kokoh. Bahkan kita mungkin pernah mendengar hikayat dari sebagian ulama terdahulu, ada ulama yang sekali mendengar dia dapat menghafal. Ada manusia yang dianugerahi kemampuan seperti itu. Akan tetapi, ya mungkin mayoritas di antara kita, atau mungkin termasuk saya, wa minhum man la yahfadhu illa ba'da takroril kathiri. Ya, wa minhum man la yahfadhu illa ba'da takroril kathiri. Akan tetapi di antara manusia, ya akan tetapi di antara manusia itu ada yang tidak dapat menghafal, melainkan hanya dengan banyak mengulang. Ya, jadi mayoritas manusia seperti ini. Kalau ingin menghafal harus banyak-banyak mengulang. Yang sedikit mengulang tadi itu adalah orang-orang yang terpilih, yang mendapatkan taufik. Fayan bagi lil insani an yu'ida ba'dal hifzi. Maka hendaknya seseorang atau penuntut ilmu itu terus mengulang-ulang setelah menghafal. Mengapa liyuthabbita ma'ahul mahfudho? Ya, supaya menjadi kuat, ya, menjadi kokoh hafalannya bersamanya. Wa kana Abu Ishaq Asy-Syiraziyyu. Ya, dan dahulu ada seorang ulama yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau termasuk ulama besar di mazhab Syafi'i. Maka perhatikan, yu'idu darsa mi'ata marrotin. Ya. Seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i itu beliau mengulang pelajaran sampai 100 kali. Ya, perhatikan, itu beliau ulama besar dan kita ini siapa? Wa kana Abul Hasani Al-Harosiyu. Ya, beliau juga seorang ulama besar, itu dikatakan yu'idu sab'ina marratan. Beliau mengulang pelajaran 70 kali. Wa qala lana Al-Hasanu bin Abi Bakrin An-Naisaburiyyu Al-Faqihu. Dan sungguh telah berkata kepada kami Al-Hasan bin Abu Bakar An-Naisaburi, dan beliau Al-Faqih, seorang yang sangat faqih, yang sangat memahami ilmu fikih. La yahsulul khifdhu li hatta yu'adu khamsina marratan. Saya itu tidak bisa memperoleh hafalan, ya, sampai saya mengulangnya 50 kali. Ya, bayangkan, seorang ulama itu mengatakan beliau hanya bisa menghafal sesuatu ya ketika beliau mengulang-ulangnya sampai 50 kali. Nah, itu para ulama besar. Sedangkan di mana kita? Wa hakalan al-Hasanu, dan Al-Hasan beliau menghikayatkan kepada kami anna faqihan a'ada darsa fi baitihi miraran katsiratan. Bahwa ya ada seorang faqih, ya seorang ulama yang beliau mengulang-ulang pelajaran di rumahnya dengan pengulangan yang banyak. Ini seorang faqih, seorang ulama fikih yang besar. Itu di rumahnya beliau mengulang pelajaran berkali-kali. Faqalat lahu ajuzun fi baitihi. Maka ada seorang wanita tua yang mungkin beliau belajar bersama faqih tersebut. Ya, seorang wanita tua tersebut berkata di dalam rumah ulama tadi. Qad wallahi hafiztuhu ana. Ya wahai syekh, wahai seorang faqih, sungguh demi Allah, saya telah menghafalkan yang engkau ulang-ulang tadi. Ya, pelajaran tadi itu saya telah menghafalkannya. Seorang wanita tua tersebut berkata. Faqala, maka ulama tersebut mengatakan pada wanita tersebut, a'idihi, coba ulang apa yang telah engkau hafal. Fa'a'adadhu, maka wanita tua tersebut mengulang pelajaran tersebut. Falamma kana ba'da ayyamin, ya, maka setelah, ya, berhari-hari setelah hari itu. Qala, ulama tersebut berkata pada wanita tua tersebut, Ya ajuzu, a'idi dhalikat darsa. Ya, wahai wanita tua, ya, katanya kan kemarin engkau telah menghafal. Maka ulanglah, wahai wanita tua, pelajaran tersebut. Faqalat, maka wanita tua tersebut mengatakan, ma'ahfadhuhu. Ya, wahai syekh, ternyata saya sudah lupa. Saya sudah tidak menghafalnya. Padahal tadi mengatakan, qad wallahi hafidhtuhu ana. Banyak taukidnya. Ya. Sungguh demi Allah, saya sungguh telah menghafalkannya. Ana, ya, tambah lagi, tambah taukidnya. Sudah yakin hafal. Tapi beberapa hari tersebut kemudian ditanya, ya, ternyata tidak menghafalnya. Qala, maka syekh tersebut mengatakan, sekaligus menasehati, ana ukarriru adal khifzi. Ya, wahai wanita tua, saya itu sungguh mengulang-ulang hafalan itu berkali-kali. Banyak, ya, banyak kali. Saya mengulang-ulang hafalan itu dengan intensitas yang banyak. Mengapa? Li'alla yusibani ma asobaki. Ya, li'alla yusibani ma asobaki. Mengapa saya mengulang-ulang hafalan tersebut? Supaya apa yang menimpamu, yaitu lupa tadi, itu tidak menimpaku. Atau mudahnya supaya saya tidak lupa sepertimu. Diperhatikan, saya itu mengulang-ulang, itu supaya tidak lupa sepertimu, wahai wanita tua. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Hathu ala Hifdil Ilmi, ya, motivasi untuk menghafal ilmu, Ibnil Jauziyi, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Safhata Ikhda wa Isrina, halaman 21. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian berikutnya, Ta'ahudul Hifdi, yaitu memelihara hafalan. Afalithu, yang perkara ketiga yang harus diperhatikan, mura'atul hifzi wa ta'ahuduhu min waqtin li akhar. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperhatikan untuk memelihara hafalannya dan juga menjaganya dari waktu ke waktu. Artinya terus-menerus dilakukan. Bihaitsu la yazalu mahfudzan jayyidan. Ya. Sedemikian hingga itu menjadi hafalan yang baik. Li'anna adamat ta'ahudi unwanud dhahabi lil ilmi mahma kana. Karena tidak menjaga hafalan itu adalah tanda perginya ilmu. Ya, kalau tidak pernah dijaga, ya pasti akan pergi. Mahma kana, apapun itu ilmunya. Kita lihat catatan kaki. Ini ada di Khilyatu Talibil Ilmi, ya, Safhata 39, halaman 39. Ya, kemudian yang keempat, mudzakaratu ma'na ma yuhfadhu. Yaitu berdiskusi atau menelaah makna dari apa yang dihafal. Ya, ini juga penting. Kita mungkin banyak hafalannya, tapi kalau tidak memahami apa yang kita hafal, kita khawatir itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan juga bisa jadi hafalannya tersebut pergi. Karena mungkin ada orang yang hafalannya kuat, ya, dari matan-matan dan lain sebagainya, tetapi tidak memahami artinya. Ya, maka khawatir itu menjadi tidak bermanfaat dan juga hafalannya akan pergi. Ar-rabi'u yang keempat, mudzakaratul ilmi, yaitu ya, mempelajari atau menelaah ilmu yang telah dia hafal. Nah, kemudian mudzakarah ini, diskusi untuk menelaah ilmu itu ada dua. Watu sama al-mudzakarata ma'an nafsi. Ya, mudzakaratul ilmi itu dinamakan juga dengan al-mudzakarata ma'an nafsi. Ya tusamma mudzakaratul ilmi al-mudzakarata ma'an nafsi. Yaitu mudzakaratul ilmi sama saja berdiskusi dengan diri sendiri. Ya, merenung, meresapi. Wa tsaniyatu al-mudzakarata ma'al ghairi. Yang kedua adalah ya berdiskusi dengan orang lain. Ya, hukum asal diskusi itu kan dengan orang lain. Tapi di sini yang dibahas adalah berdiskusi dengan diri sendiri. Wasata'ti, dan penjelasan mengenai diskusi dengan orang lain, itu akan datang penjelasannya. Qala Ibnu Jama'ata, ya, berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ba'da an raghaba fil mudhakarati ma'al ghairi. Ya, setelah beliau memotivasi untuk berdiskusi dengan penuntut ilmu yang lain. Apa yang beliau katakan? Fa in lam yajidit taliba man yudhakiruhu. Maaf. Fa in lam yajidit talibu man yudhakiruhu. Jika seorang penuntut ilmu tidak bisa menemukan kawan diskusi. Ya, perhatikan bahwa kawan diskusi itu sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak setiap penuntut ilmu itu dianugerahi kawan diskusi. Ya, karena setiap penuntut ilmu itu ya tantangannya bermacam-macam. Ada yang mungkin tidak mendapatkan guru. Atau mungkin tidak mendapatkan kawan diskusi dan lain sebagainya. Maka bagaimana kalau tidak mendapatkan kawan diskusi? Beliau memberikan solusi. Dzakir nafsahu binafsihi. Kalau tidak menemukan kawan berdiskusi, maka hendaknya dia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Ya, jadi hendaknya berdiskusi dengan dirinya sendiri. Wa karrir ma'na ma sami'ahu wa lafdhahu 'ala qalbihi. Dan ulang-ulanglah makna dari apa yang dia dengar, ya, dan juga lafadznya di dalam hatinya. Ya, diulang-ulang dalam hati. Kemudian liyu'alliq dzalika 'ala khatirihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berusaha memberikan catatan, menafsirkan, merenungi ilmu-ilmu tersebut di dalam pikirannya. Itu yang dimaksud dengan diskusi dengan diri sendiri. Ya, kalau tidak menemukan kawan diskusi, tetap berusaha untuk merenung, berdiskusi dengan diri sendiri. Tentu ada keterbatasannya, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Fa inna takrarul ma'na 'alal qalbi ka takraril lafzi 'alal lisani. Karena ya mengulang-ulang makna di dalam hati itu sama saja dengan mengulang-ulang lafaz di lisan. Sawa'an bisawa'in. Ya keduanya sama saja. Ya, mengulang-ulang dalam hati dan mengulang-ulang dalam lisan itu sama. Wa qalla an yufliha man yaqtasiru 'alal fikri wat ta'aqquli bi hadrati syaikhi khassatan. Ya, akan tetapi kalau ada syaikh, ya, ada syaikh yang memungkinkan untuk kita menuntut ilmu dan juga berdiskusi, hendaknya kita berdiskusi dengan syaikh. Karena apa? Wa qalla an yufliha man yaqtasiru, ya, yaqtasiru, maaf. Wa qalla an yufliha man yaqtasira 'alal fikri wat ta'aqquli bi hadrati syaikhi khassatan. Ya, kalau ada syekh yang bisa mengajarkan dan berdiskusi, hendaknya berdiskusi dengan beliau. Karena sangat sedikit ya orang atau penuntut ilmu yang dia itu membatasi diri, mencukupkan diri untuk berdiskusi dengan pikiran dan juga akalnya. Ya, mencukupkan diri dengan itu. Mas, saya mau diskusi dengan diri sendiri saja, sudah cukup. Bihadrati syaihi khosotan. Ya, padahal ada syekh yang bisa dijadikan sandaran untuk belajar. Ya, waqalla an yufliha. Maka sangat sedikit yang akan sukses atau berhasil dalam belajar. Ya, mengapa? Thumma yatrukuhu. Karena dia merasa cukup berdiskusi dengan diri sendiri, maka dia akan meninggalkan syekhnya. Wa yaqumu, dan berdiri, wa la yu'awiduhu, dan juga tidak kembali ke majelis ilmunya. Artinya apa? Tadi motivasi untuk merenung, ya, meresapi makna hafalan dengan berdiskusi dengan diri sendiri itu solusi darurat jika tidak ada teman diskusi. Namun kalau ada syekh, ada teman diskusi, hendaknya dia memanfaatkannya. Jangan mencukupkan dengan berdiskusi dengan diri sendiri. Ya, ini ada di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, safhata 17 wa mi'at tin ila safhati 18 wa mi'atin, halaman 117 sampai 118. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.